نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا، إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Qaul Mufid karya Fadilat Syekh Al-Allamah Muhammad bin Salim Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, syarah dari kitab Tauhid di Syekh Islam Al-Jadid Muhammad Tamimi rahimahullah jami'an. Dan sebagai nasihat yang pernah di sampai kenali Syekh Nabuk bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, hendaklah ya, talibul ilmi itu ada target dalam belajar, jangan sampai ya, berhenti belajarnya. Kalau belum ya, menyelesaikan seperti dalam akidah syarah kitab Tauhid, apakah Fathul Majid ataukah seperti Qaul Mufid, karena umat bihajah terhadap penjelasan agama mereka, akidah yang merupakan pondasi mereka. Selain kitab seperti kitab Fathul Majid atau Qaul Mufid, juga hendaklah talibul ilmi pelajari seperti Riyadhus Shalihin, syarah Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, syarah Bulughul Maram. Karena kita butuh masail fiqhiyah yang terbimbing dengan hadis, dan juga untuk ilmu bahasa. Nah, seperti Alfiyah, syarah Alfiyah Ibnu Malik ataupun yang lain. Ini insya Allah akan membantu para talib untuk memahami dan menggali agama lebih dalam. Nah, maka alhamdulillah kita masih bisa berlanjut pembahasan kitab ini, yaitu kitab Qaul Mufid syarah kitab Tauhid di Syekh Islam oleh Syekh Al-Uthaymin. Akan kemudian sebelumnya kita sampai pada hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana beliau menyebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ulabi ukum man adha hiya an-namimatu al-qalatu bainan nas. Moga aku kabarkan terhadap kalian apa itu adha. Al-adha adalah namimah, adu domba. Ya, berkata kepada si Quran dan berkata kepada si Adan, jadi menukilkan berbagai macam pembicaraan di antara manusia ya, dengan tujuan ifsad, membuat kerusakan sehingga yang tadinya bersahabat menjadi ya bermusuhan. Jadi termasuk kabair, dosa besar seperti sihir ya, sihir yang merusak hubungan antara satu dengan yang lainnya, bahkan antara suami dan istri, sebagaimana yang Allah sebutkan ya, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Mereka mempelajari dari keduanya, yakni ilmu sihir yang ya, memecah belah, memisahkan di antara seseorang dengan pasangannya, suami dengan istrinya, istri dengan suaminya, teman dengan kawannya, sahabat dengan sahabat, tetangga dengan tetangganya, ini perbuatan yang sangat buruk apabila dilakukan oleh nah, seseorang. Lalu domba, jaglah, sihir, dan juga meron-meron. Porak-porandakan bangunan rumah tangga atau persahabatan. Wanamimah, kemudian kata sih, halaman 538 ya. Nah, wanamimah sedangkan namimah, oh sebagian cetakan bela. Wanamimah ada wanamimah kamahiyya sebagaimana telah disebutkan adalah min kaba'iril dzunub, termasuk di antara dosa-dosa yang besar. Namimah. Ya ini adu domba. Fa hiya min haqiqati khuluqul dari, maka dikatakan oleh para ulama maka sesungguhnya dia dengan namimah ya, kebiasaan mengadu domba. Ya, biasa dilakukan oleh para provokator ya, provokator ini. Kita mengadakan kekacauan, keributan karena ya, jadi peperangan, pertumpahan darah. Nah ini adalah akhlak yang sangat nah, jadi tercela, magumah pada hakikatnya merupakan khuluqun dari akhlak yang sangat tercela. Maka oleh yang bagi insani ya, anjuti anakna, maka tidak selayaknya, tidak sepantasnya bagi seseorang untuk mengikuti tukang adu domba. Jangan mengikuti provokator. Hati-hati. Ya. Provokator adu domba ya, yang melakukan penggembosan. Ini hati-hati penyakit. Ini kabairul dzunub. Ya. Kalau ada masalah harus ya. Nah, dia secara ilmiah dari berbagai macam sisi kemudian apa? Nah diselesaikan semua itu dengan baik dengan ilmu sehingga akan menjadi ya, berbuah masoleh dan kebaikan untuk manusia. Adapun nama dengan adu domba ya, mecah belah antara satu dengan yang lainnya ya, dan dikatakan itu merupakan khuluqun dani, maka selayaknya kata Syekh bagi manusia untuk tidak mentaati kepada dia atau mereka tukang adu domba, maka hal bagaimanapun dia keadaannya, siapapun dia, tapi kalau ya na'am terjatuh kepada cara-cara adu domba ini, maka harus dijauhi dan ditinggalkan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam ayatnya dalam surat Al-Qalam. Faqala ta'ala la tuti' kullu halafin mahin. Janganlah engkau mentaati, janganlah engkau ikuti ya, setiap orang yang suka banyak bersumpah. Ya, untuk supaya manusia percaya kepada dia sampai bersumpah. Sedikit-sedikit bersumpah, janganlah kamu mentaati setiap orang yang banyak bersumpah. Lagi apa? Hina. Banyak bersumpah. Ini orang hina. Kata Allah SWT, ambil sih mengumpat. Sudah sumpah, mengumpat sana-sini, menjatuhkan sana-sini, menghabisi kehormatan sana-sini. Kemudian dibenturkan dengan sana-sini. Jangan kamu taati, jangan kamu ikuti orang seperti itu. Ada ulama ya, yang berbicara tentang seseorang itu dengan ilmu, ilmu mufassal wa al-mufassal dalam babul jarh wa ta'dil, enggak dikatakan enggak sembarangan. Ada bentuk memalingkan manusia dari sebelah supaya apa? Rontok dari pengikutnya, jamaahnya. Ini syaitan ya, berbentuk manusia itu terhindari penyakit-penyakit ini. Nama penyakit yang harus dibersihkan dari barisan talabatul ilmi. Allah yang menegaskan, jangan kamu mengikuti tukang baik orang, setiap orang yang apa, setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, tukang mengumpat sana sini, menjatuhkan sana sini, ngadu domba sana sini. Masya'in bin Namib, biasanya dia banyak berjalan ke sana kemari dengan berbagai macam provokasinya, adu dombanya. Bahaya, karena akan membahayakan umat, terjadinya peperangan, terjadi penumpahan bandara, berawal dari ini ucapan yang dinukil sana sini, perkataan yang dinukil dari kesana kesini, ini akhlak yang buruk ya, ini adalah penyakit. Apabila umat terhindari dengan ya, penyakit-penyakit ini, ini kan saya tidak akan ada kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, ya, kedaulat, berdaulat, kacau, yang ada kacau, kekacauan. Maka perlunya umat dibina dengan ilmu, ya, apalagi tauhid, yang akan mengantarkan kepada kebaikan. Wa'lam, kemudian kata saya, wa'lam dan ketahuilah, anna man nama ilaika, huma fika wa minka. Ini, subhanallah, khibrah kabir para ulama. Ketahuilah oleh anda, wasnya siapa saja, orang yang menukil kepadamu, ya. Menukil kepadamu, sudah belum kan? Nah, suatu saat dia akan dapat juga menukil tentang kamu atau dari kamu. Nah, ini, baik. Beda dengan yang bertanya, tanyanya tanya ilmu agar dapat tahu hakikat sebuah masalah agar tidak terjatuh kepada kesalahan. Soal ini dibutuhkan. Karena Allah berikan kesabaran lagi kita butuhlah kamu. Tapi kalau seandainya perkara-perkara yang belum jelas, nah, dia bicarakan ke sana ke sini atau di atas praduga ini hanya jadi terjatuh nantinya kepada naminah. Begitu akhlak yang sangat buruk. Saya mengingatkan berdasarkan ayat di atas, ketahuilah bahwasanya orang yang menukil ya, perkataan atau sebuah tindakan dan lain sebagainya kepadamu dari orang lain, ya, cuma tiga kemudian dia juga akan begitu terhadap kamu atau terhadap apa yang ada padamu atau dari kamu. Tumafika awnika, maka kata Syekh atau para ulama, fahdhar, waspadalah dari orang ini. Nah, itu waspada ini syarat itu. Nah, akhirnya terjadi kekacauan, berantakan, ma'ahat di sana sini misalnya. Ini terjadi. Ya, di mana-mana. Allah berdoa Allah menjaga dan melindungi dakwah Ahlus Sunnah dakwah Salafiyah dan kaum muslimin dari ya, makar-makar atau penyakit-penyakit yang membahayakan umat ini. Kadang-kadang ya dengan tampilan pakaian syar'i tadi tidak sadar bahwa itu bukan akhlak para ulama, bukan adat para ulama. Tegas Allah mengatakan la tuti wa la tuti kullu halafi bahi mazmazi masyaib bin amin. Sudah terjatuh kepada aku, jangan saling ini dong, jangan berlebihan ketika kepada yang lain habis, ya, habisnya, ketika ya, tertuju kepadanya, oh bersikap amin, bersikap insya Allah, teriak-teriak, hati-hati, makanya jangan gegabah dalam berilmu dan mengamalkan ilmu, jangan mendakwahkan ini, ya. Baru kalau kita lihat bagaimana para ulama, ulama Rabbani, ya, para ulama Rabbani sebagaimana, ya, dicontohkan oleh imam sebelumnya harus betul-betul berjalan di atas ilmu mufassal wal adl mufassal, ilmunya rinci sehingga keadilannya juga rinci, menetapkan segala masalah sesuai dengan porsinya pada tempatnya, tidak ada yang terzalimi, tidak akan ada yang membela terhadap kesalahan. Keadilan dan ilmu yang rinci ini yang mengantarkan kebaikan-kebaikan semakin meningkat. Hanya umat terdidik, terbina dengan suasana yang betul ilmiah yang indah. Di situ akan lahir ukhuwah, di situ akan lahir perjuangan, di situ akan terasa nikmatnya beragama. Ada musuh yang masuk dalam barisan dengan sendirinya. Nah, ketahuan atau dinasehati diingatkan. Kalau tidak, nah ditegur. Ada yang berwajib serahkan kepada yang berwajib untuk menyelesaikannya. Nah, alhamdulillah. Para ulama demikian membimbing kepada kita. Nah, maka tadi kata saya, kalau ada orang seperti tadi nama Al-Doma yang membuat kekacauan, fahdharu, waspadalah kamu darinya. Wahya aidan, ya, sababun min asbabi fasadil mujtama. Karena apa? Karena tadi Al-Doma namimah ini adalah merupakan salah satu sebab di antara sekian sebab-sebab rusaknya masyarakat, rusaknya lingkungan, rusaknya komunitas, rusaknya sebuah perkumpulan. Kenapa adanya nama tukang adu domba ini? Iya, betul-betul kita sama-sama membersihkan diri dari akhlak-akhlak yang tidak terpuji ini. Ini merupakan salah satu sebab dari rusak di sebuah masyarakat. Li'annahya dan nama, karena semuanya tukang adu domba ini, idza arada an ya'ta dia ala kulli shadiqaini mutahabbaini. Karena sesungguhnya tukang adu domba namam tadi, ya, Pak Provokator ya, apabila dia ingin buat aniaya kepada setiap dua sahabat yang CS lengket, berkawan, bersahabat, apakah di kalangan apa, ya ikhwah atau di kalangan akhwat, ya, kalau namam ini modelnya Dia tidak syukur sebulan dengan sebulan, terdekat sebulan, sebulan. Nah, biasa datang. Ya. Orang tersebut yang ingin aniaya kepada dua yang bersahabat, saling mencintai, ya. Wayufarik benawa ingin memisahkan antara keduanya, datang dengan model apa? Tadi, dengan model namimah, adu domba, ya. Binami mati, wayufarik benawa binami, pasal kita masih ada rusaklah masyarakat, rusaklah, ya, hubungan rumah tangga, rusaklah hubungan masyarakat, pertemanan, perkawanan, ya. Hidup bertetangga jadi rusak gara-gara namam. Di andal mujtama' mukawan min apa? Karena sebenarnya masyarakat itu tersusun dari beberapa individu. Kalau seandainya diputus ini dengan ini putus ini dengan ini putus ini, bagaimana jadinya? Apa nikmatnya dari hidup lingkup kecil saja dalam berumah tangga dalam apa berkeluarga? Ya. Kalau si ini diadu domba oleh tukang apa? Namam. Antara kakak dengan adiknya, terus dengan bibinya, dengan pamannya, wah, hancur kabilah, bahaya masyarakat kalau sudah ada penyakit ini. Kenapa? Akan rusak masyarakat. Fa'idha tabarakat kal syaraka maqala ta'ala. Dan apabila sudah berpecah belah hubungan masyarakat, rumah tangga, bertangga, masyarakat, kalau sudah rusak hubungannya, seperti apa yang Allah katakan, apa jadinya? Akan hilang kejayaan, kekuatan mereka. Akan lemah, lemah. Keluarga menjadi lemah, bermasyarakat menjadi lemah, lingkungan menjadi lemah. Ya, tidak ada kenyamanan. Yang ada, kenapa? Ada apa permusuhan? Ini dendam bersini, ini tidak enak bersini terus saja menghantui dia. Setan mempermainkan semakin rusaklah hubungan satu dengan yang lainnya. Gara-gara apa? Namimah adu domba. Maka Allah mengatakan dalam ayatnya: Wala tanazzu'u fatakhsaru wa tadhharu. Janganlah kalian saling bertikai, ya. Jangan saling berseteru, jangan saling apa, terus saja gelut, jangan saling bertikai. Tetap selamat kalian akan gagal, kata Allah, pasti akan gagal, ya. Karena kemenangan harus dengan persatuan yang kuat dan kuat. Ini akan gagal kalau berseteru, bersetikai, bermusuhan. Tetap selamat, kata Allah, akan gagal kalian. Watadhabarilu, dan hilanglah kekuatan kalian. Hilang kejayaannya, kekuatannya lemah. Bagaimana? Bukan bangkit kalau sudah lemah. Nah, wa idza lam yakunil mujtama' ka insanin wahid, maka kata Syekh, apabila masyarakat tidak seperti satu orang, ya, seperti tidak satu orang, gambarannya kekuatan bersatu padu, fa innahu la yumkinu an yakuna mujtama'. Kalau cuma satu, ya bukan masyarakat. Masyarakat tersusun dari beberapa individu. Kalau cuma satu individu itu bukan masyarakat. Ya, kalau itu sendiri-sendiri, ya tidak seperti itu. Dalam hidup bermasyarakat, maka harus saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, dengan batasan-batasan yang syar'i. Nah, baik. Fa'innau layun kin'anya kuna mujtama'an. Kalau sendiri tidak dikatakan sebagai masyarakat. Bahwa afrah dan mutanafirah. Kenapa? Sudah enggak jadi masyarakat yang kuat. Karena individunya sudah apa? Bercerai-berai. Afrod individu yang sudah bercerai-berai, wal afrod al-mutanafirah, dan individu yang sudah bercerai-berai, laisa laha quwwah, tidak ada kekuatan, tidak punya kekuatan. Kalau individu sudah saling bercerai-berai, tidak akan ada kekuatan. Ini berbahaya. Maka harus terus bagaimana supaya menjadi kuat, supaya betul-betul ya syudhu ba'luhu ba'luhu, menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Disitulah perlunya kesabaran, disitulah perlunya apa, kedewasaan, disitulah perlunya kematangan. Ya, Rasulullah bagaimana membawa umat ini menjadi satu, ya, menjadi bersatu padu, menjadi kuat. Tidak ada yang bisa menerjang barisan para sahabat Rasulullah SAW sebagai umat terbaik, generasi terbaik, ya, karena tunduk kepada apa yang Allah tunjukkan dan Rasulullah SAW contohkan. Jadi, maka dikatakan oleh seorang syair, oleh saya kala syair, la tukhasim bi wahidin ahli baitin fa dha'ifan yakni bani qawiyan. Janganlah engkau, ya, na'am bantah, jangan engkau berseteru terhadap seseorang dari keluarga. Dan keluarga saja jangan berseteru. Kenapa? Karena fa dha'ifan yakni bani qawiyan. Kalau dua orang lemah pun tadinya lemah, ya, dua ini bisa mengalahkan satu orang. Dua orang yang lemah, ya, dia lebih banyak kawian, akan bisa mengalahkan terhadap yang kuat. Maka jangan ya berbantah-bantahan, jangan berseteru, jangan bertikai. Nah, itu kasih kepada seorang itu, jangan kau ya. Nah, tentang yang kamu bertikai, jangan kamu bermusuhan. Apalagi dari keluarga, ahli baik. Kenapa? Karena dua orang bisa mengalahkan satu orang yang kuat. Apalagi banyak. Karena tidak suka terhadap itu, terus akan bermusuhan. Jadi lemah nanti. Juga fal afar tak berimahu idza jama'an idza jama'na takassuran fa idza ta'iftarakna takassarat afrada. Tombak panah itu enggan untuk apa? Patah hancur. Kalau ya, bersatu padu kompak ya. Tapi fa idza ta'iftarakna apabila sudah bercerai-berai ya, takassarat afrada, hancurlah beberapa individu. Ya, kalau sudah enggak nyambung lagi, bagaimana akan ada kekuatan? Tapi akan kuat. Tombak-tombak panah itu tidak akan patah hancur. Kalau seandainya bersatu padu, enggak ada yang bertikai, enggak ada yang berperang, tombak. Kalau sudah ini, bisa hancur. Ini bawa tombak pedang yang ini mematahkannya. Tidak akan ada kenyaman perang, ada pertumpahan darah. Itu semuanya bisa terjadi disebabkan karena apa? Adu domba, penyakit yang sangat buruk sebagaimana akhlak yang munafikin. Nah, wa nahnu kata syaitan kita lau ta'amalna nususa, kalau kita perhatikan, kita cermati nas-nas ya, syariah dari syariat kita, kita ataupun sunnah, lau wajadna, sungguh kita akan dapatkan ya. Nah, syariat tersebut itu harimu kullu ma yakunu sababan bitafruq bitafarruqi wal qati'ati. Kita pasti akan dapati nas-nas syariat itu ya, mengharamkan setiap perkara yang akan menjadi sebab perpecahan dan menjadi sebab putus hubungan. Kenapa? Tidak baik, tidak bagus. Ya, bertikai, berpecah belah. Maka dalam sabda Nabi di antaranya, wala yabi' ba'dukum 'ala ba'd. Janganlah kalian, ya, janganlah sebagian di antara kalian menjual kepada jualan yang lain. Ini si A sedang menjual kepada B, bisa robot sama C menjual kepada B. Marah ini yang sedang bertransaksi ditawari ini, ya, enggak boleh. Nah, apalagi diturunkan harganya. Baik, paling tidak dongkol. Kalau enggak sabar ini takdir ada ujian bagi dia, wah tidak akan selesai ini masalah. Tapi kalau seandainya dia menyadari rumah, kemudian dia menasihati, jangan diulangi, jalin lagi hubungan dengan baik, insya Allah beres. Kadang ada yang kerasukan-kerasukan setan, teman, kawan, saudara, tetangga, dalam jual beli ini membuat, waduh, apalagi dunia, ya usaha panas, dunia itu buat panas, kalau saya tidak ya, sadar, kadang-kadang diuji dengan orang yang dekat, dan paling berat kalau ujian datang dari orang yang dekat. Nah, maka Islam mengajarkan jangan kalian nyerobot ya kepada orang lain dalam berjual beli, tawar menawar. Sedang ditawar, ditawar. Dimahalkan, marah dia sedang ini. Nah, apalagi sudah betul-betul ini sesuai dengan pesanan yang dicari. Enggak boleh itu, merusak. Nah, demikian pula ya, kama Rasulullah Bukhari. Demikian pula ya, Rasulullah SAW mengatakan wala yakhthubu ar-rajul wala yakhthubu ar-rajul ala khibbati akhi, janganlah seorang laki-laki melamar terhadap lamaran saudaranya sedang dilamar. Sobat, wah ini biasa bisa jadi dendam, sobat, bahkan terjadi pembunuhan. Kenapa? Harga diri. Harga diri sudah, harga diri parah biasa yang maju. Nah, maka jangan sampai melakukan perkara yang bisa memecah belah hubungan atau merusak hubungan pertemanan persahabatan. Demikian Nabi kita selalu membimbing bagaimana ya, menyatukan hati, menyatukan langkah satu padu di atas ya, jalan yang baik. Wa qulu hadza, dan semua ini adalah lidati ma yujibul adawa, untuk menolak, menjauhkan dari segala perkara yang bisa menimbulkan permusuhan dan saling benci. Ya, ini semuanya untuk menolak perkara yang mengharuskan terjadinya permusuhan dan saling membenci bainan nas di antara manusia. Mudah-mudahan kepada bidin rahimani wa jami'an Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan taufik untuk kita bisa berjalan dengan petunjuk Nabi kita yang mulia. Nah, insyaallah kita qadar sallallahu alaihi wasallam.